إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد المجاهدين نبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين أهل الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan sekalian alam, pencipta, penuntut takdir dan pengatur alam raya ini. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. La ilaha illallah. Yang wajib kita sembah, kita muliakan dan kita agungkan. Kita taati perintahnya dan kita jauhi larangannya. Kita mengharapkan selalu rahmat dan ridha-Nya. Kita juga takut akan murka dan azab-Nya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman yang wajib kita imani kenabiannya sebagai manusia biasa yang dipilih sebagai rasul. Wajib kita ikuti sunnahnya agar kita mendapatkan mahabbatullah dan maghfirah dari Allah. Wajib kita dakwahkan kembali ajarannya ke sebanyak-banyaknya orang. Dan kita wajib memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Semua kita sudah tahu. Dia adalah bulan penuh berkah. Artinya ada nilai tambah padanya, memiliki added value yang luar biasa. Di bulan itu bila kita beribadah dilipat gandakan pahalanya. Yang sunnah seperti wajib, yang wajib di 70 kali lipatkan. Allah berkenan di bulan Ramadan itu menurunkan rahmatnya, memberikan maghfirahnya kepada kita. Suasana Ramadan adalah bulan ibadah yang karenanya seolah-olah pintu surga terbuka lebar, pintu neraka tertutup rapat, setan seolah-olah terbelenggu. Karena kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Karena kita semuanya berharap mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah. Karena kita pengen setiap apa yang kita perbuat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Intinya kita ingin mendapatkan semaksimal mungkin berkah di bulan Ramadan. Tapi hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan dan segala kebaikannya itu tidak bisa kita tumpukan kepada ibadah saum. Saum di bulan Ramadan wajib hukumnya. Dia salah satu dari rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, sebelum ibadah haji jika kita mampu adalah tasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Haram kita meninggalkannya ketika seluruh syarat kita penuhi. Dosanya tidak bisa digantikan dengan saum 2 tahun berturut-turut untuk 1 kali berbuka. Tetapi sekali lagi, dia tidak bisa kita harapkan untuk memberikan berkah yang maksimal kepada kita. Karena kita menemukan fakta pada ibadah saum adalah, pertama, dia satu-satunya ibadah yang tidak ada kerjaannya. Karena konsepnya adalah at-tarku, meninggalkan pekerjaan, bukan al-fi'lu, melakukan aktivitas. Beda dengan ibadah yang lain, sholat misalnya, tentu ada rukun dan syaratnya. sedekah misalnya, tilawah Al-Quran, berbakti sama orang tua, apapun ibadah kepada Allah, pasti ada kerjaannya, pasti ada aktivitasnya, kecuali puasa. Dia tidak ada aktivitas, karena dia sifatnya at-tarku, meninggalkan aktivitas. Fakta yang kedua dari shaum ini adalah ibadah yang mudah. Kemudahan berpuasa dan melaksanakan puasa secara eksplisit, secara sharih, tegas Allah nyatakan di ayat-ayat puasa di surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Fakta yang ketiga, bahwa pahala keberkahan dari setiap ibadah yang akan kita dapatkan itu berbanding lurus, berkorelasi kuat dengan tingkat kesulitan yang mengerjakannya. Sehingga para ulama usul fikih membuat kaidah al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala ibadah itu bergantung kepada tingkat kesulitan mengerjakannya. Puasa tidak ada kegiatan, dia ibadah yang mudah. Anak TK saja bisa melaksanakannya. Kelas 1 SD juga tamat melaksanakan puasa. Mudah sekali. Makanya pahalanya tidak terlalu besar. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, bukan dalam ayat Al-Quran, tetapi di dalam hadis qudsi Allah berfirman, bahwa setiap Bani Adam, semua amal solehnya bagi dirinya. Fa'innahu lahu. Solatnya, sedekahnya, zikir tilawahnya, makan yang halalnya, memilih pemimpin yang muslimnya, apa saja daripada kebaikan dan amal soleh, pahalanya bagi dia. Illa saum fa innahu li, kecuali puasa, sesungguhnya itu untukku, kata Allah. Wa ana azzi bihi, dan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Kenapa Allah berfirman demikian dalam hadis qudsi? Karena memang puasa itu adalah tidak berpahala. Kalaupun berpahala, sangat sedikit, yaitu ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Tapi selebihnya tidak ada. Maka Allah mengklaim dialah yang akan memberikan pahalanya. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan Allah berikan kepada kita dari pahala puasa. Bisa saja sedikit, bisa saja tidak ada. Sebagaimana disyaratkan oleh baginda Rasul, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'un wal 'athas. Mayoritas orang berpuasa tidak dapat pahala kecuali lapar dan dahaga saja. Tetapi bisa saja dengan kuasa Allah, Allah memberikan pahala yang maha besar, yang sangat besar. Tetapi tentu saja tidak gratis. Ada syarat yang harus terpenuhi, di mana kemudian kita memaksimalkan ibadah khas pada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'un alim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syadu anna muhammadan abdu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, falhadur rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan harus kita mendapatkan berkah, harus mendapatkan beragam kebaikan yang dijanjikan Allah dan juga Rasul-Nya. Sekali lagi, semuanya tidak bisa kita dapat dengan bertumpu kepada puasa. Karena faktanya sebagaimana saya katakan, dia tidak ada aktivitas, ibadahnya sangat mudah, siapapun bisa melakukannya, dan pahalanya tidak terlalu besar, sangatlah sedikit. Apa yang harus kemudian kita lakukan di bulan Ramadan agar keberkahan itu menjadi maksimal? Ada 10 ibadah khas yang harus kita perhatikan agar keberkahan itu kita raih. 10 ibadah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ta'khirus sahur, ialah mengakhirkan sahur. Di masyarakat kita sering salah memaknai sahur. Katanya makan malam, katanya makan sebelum puasa. Bukan. Sahur bukanlah makan, tetapi dia terjaga di sepertiga akhir malam, terjaga beberapa saat sebelum waktu subuh. Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu terjemahannya bukan makan sahurlah karena makan sahur adalah berkah, bukan, tetapi terjagalah di waktu sahur karena waktu sahur itu adalah penuh dengan berkah. Keberkahan waktu sahur disebut di banyak ayat, di antaranya Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar, atau di firman yang lain wabil ashari yastaghfirun. Hamba-hamba Allah abrar al-muttaqi adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan masih banyak lagi ayat dan hadis yang lain yang menegaskan tentang keberkahan waktu sahur. Jadi di bulan Ramadan bukan makannya, karena kalau makannya ada orang yang tidak bangun dengan alasan merasa masih kenyang atau dengan alasan tidak ada makanan, maka dia tidak merasa perlu bangun. Padahal ada makanan atau tidak ada, masih kenyang atau sudah lapar, sepertiga akhir malam kita harus bangun. Yang kedua adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Saya rasa sunnah ini adalah sesuatu yang kita gemari. Pasti kita melakukannya, alhamdulillah, ketika beduk maghrib, ketika azan maghrib kita berbuka. Hanya dalam kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi pengetahuan kita bersama tentang bukanya baginda Rasul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka? Kita semua tahu dia berbuka dengan kurma hanya 3 butir saja, kemudian minum air bening, selanjutnya salat maghrib, selanjutnya menunggu isya. Setelah salat isya beliau salat qiyamul lail, tidur, baru ketemu makanan lagi di waktu sahur. Kita alhamdulillah adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sunnah ini adalah seringkali kita tinggalkan. Ta'jilul iftar itu satu kata, menyegerakan berbuka. Tapi di masyarakat kita dibagi dua, ada ta'jil, ada iftar. Ta'jil dengan menunya sendiri, iftar dengan menunya sendiri. Ketika setelah maghrib kita makan banyak-banyak, adzan isya berkumandang belum selesai makan, pulang tarawih kita makan lagi, di waktu sahur kita makan lagi. Sehingga kita di bulan Ramadan hanya menggeser jadwal makan. Yang tadinya siang hari digeser menjadi malam hari. Yang tadinya cuma 2 atau 3 kali sehari, kita menjadi 4 kali. Di waktu ta'jil, di waktu iftar, sepulang dari tarawih, dan di waktu sahur. Dan ini adalah sebuah kekeliruan. Makanya memasuki bulan Ramadan yang akan datang ini, di tahun 1438 ini, pastikan bahwa kita mempersedikit makan. Taqlilut ta'am. Sebagaimana disunnahkan oleh baginda Rasul. Betul bahwa kita tidak mampu dengan 3 butir kurma, tetapi semangatnya hadis itu, riwayat itu, pengetahuan kita tentang baginda Rasul berbuka adalah anjuran bahwa kita harus mempersedikit makan. Yang ketiga, qiyamul lain. Qiyamul lain adalah salat malam. Definisinya adalah rangkaian salat sunat 2 rakaat demi 2 rakaat dilaksanakan antara ba'da isya sampai sebelum subuh, disempurnakan dengan 1 kali witir. Jadi perintah di bulan Ramadan itu adalah perintah qiyamul lail, bukan perintah tarawih. Tarawih adalah salah satu cara berqiyamul lail, bukan satu-satunya cara. Prinsipnya sekali lagi adalah qiyamul lail, salat malam. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap akan pahala Allah, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sama persis hadis ini dengan man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan di siang hari. Berarti dengan demikian qiyamul lail, salat malam adalah kembarannya puasa di siang hari. Siang hari kita berpuasa, di malam hari kita berqiyamul lail. Dan tarawih sekali lagi adalah salah satu cara berqiyamul lail. Intinya adalah bagaimana waktu malam antara ba'da isya sampai dengan sebelum subuh kita banyak-banyak melaksanakan qiyamul lail. Terserah, silakan di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh juga di mixing. Kita berjamaah dilanjutkan dengan farid yang pokok. Dalam satu malam itu kita hanya mengerjakan 1 kali witir. Berapa jumlah rakaat tidak penting, Yang penting adalah ikhlas, khusyuk dan berlama-lama dalam bacaan-bacaannya. Itu adalah qiyamul lail dan disitulah kita akan mendapatkan berkahnya. Rasulullah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyatu ajruki ala hasabi nasabiki." Wahai Aisyah, pahala qiyamul lailmu itu bergantung keletihan mengerjakannya. Yang keempat adalah tilawatul Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga Ramadan dengan Al-Quran adalah identik. Maka hal ini diapresiasi oleh baginda Rasul dengan bertadarus bersama Jibril. Berkali-kali dia menghatamkan Al-Quran. Dan alhamdulillah wa syukrillah bahwa tadarus ini sudah menjadi tradisi kaum muslimin di bulan Ramadan. Baik di kota, di kampung. Tidak hanya di Indonesia tetapi di belahan dunia lain pun. Setiap masjid, setiap musola mengadakan tadarus. Tadarus adalah kita membaca Al-Quran disimak oleh orang lain. Orang lain membaca Al-Quran, kita menyimaknya. Minimal 2 orang, bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa 20 atau lebih dari itu. Dan tentu saja di bulan Ramadan tidak hanya bertadarus, diperbolehkan juga dan itu juga berpahala dan disunnahkan adalah tilawah mandiri. Masing-masing punya target, misalnya menghatam Al-Quran selama sebulan, 3, 5, 7 kali terserah, silakan. Boleh juga dengan membaca tafsirnya, mempelajarinya, terserah. Yang penting bulan Ramadan adalah saatnya kita berinteraksi lebih intensif dengan Al-Quran. Bergaul lebih dekat dengan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Yang kelima adalah berzikir dan berdoa. Ayat-ayat puasa ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 5 ayat. Di setiap ayat selalu ada kata saum. Kutiba alaikumus siyam wa antasumu khairul lakum faman syahida minkum syahra falyasumhu fa atimus siyama ila lail. Tetapi di ayat 186, di ayat yang keempat itu tidak ada kata saum. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Di ayat itu tidak ada kata saum. Tetapi seluruh mufassirin selalu mengatakan bahwa ayat ini walaupun tidak ada kata saud punya hubungan yang sangat ketat, sangat dekat, sangat erat dengan puasa di bulan Ramadan. Makanya kemudian Allah mengatakan di situ, "Ujibu da'wata da'i da'an." Aku kabulkan doanya orang berdoa ketika berdoa. Kata doa diulangi sampai dengan 3 kali. Para mufassirin bersepakat ini menunjukkan ahamiyatu du'a inda saum fi Ramadan. Pentingnya berdoa ketika berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu maka bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Syahrul Ramadan fahuwa syahrul du'a. Kapan kita berdoa di bulan Ramadan? Terserah. Mau siang boleh, mau malam boleh, pagi silakan, petang juga boleh. Tetapi para ulama bersepakat afdolnya berpuasa adalah ketika berpuasa. Dan seafdol-afdolnya berdoa ketika berpuasa adalah jelang berbuka. Artinya kalau kita beri range waktu itu antara ba'da asar dan ba'da maghrib. Ba'da asar sampai maghrib. Dan itulah kemudian kenyataannya di masyarakat, justru dari ba'da asar sampai maghrib bukan sibuk berzikir dan berdoa dan bertilawah, bukan sibuk bermunajat, berkhalwat, memohon dan meminta kepada Allah, tapi sibuk mempersiapkan buka, sibuk untuk makan. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita koreksi. Yang keenam, zakat, infak, serta sedekah. Para sahabat berkomentar tentang baginda Rasul bahwa baginda Rasul adalah orang yang dermawan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Kita dituntut lebih dermawan di bulan Ramadan. Kenapa? Saya berhusnudzon, seluruh jamaah yang hadir di sini adalah orang yang rajin bersedekah sepanjang tahun. Penghasilan setiap bulan pasti sebagiannya disedekahkan. Tetapi di sepanjang tahun kita belanja, kita rekreasi, kita makan siang, kita ke restoran, kita jalan-jalan, kita beli ini, beli itu. Di bulan Ramadan kita sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Main golf tidak, tenis juga tidak, futsal tidak. Tempat rekreasi tidak, ke mall juga tidak. Belanja ini, belanja itu tidak. Sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rekening kita masih lebih banyak dari biasanya. Dompet kita masih tebal. Maka dengan demikian bulan Ramadan harus difahami sebagai bulan yang lebih dermawan dibandingkan bulan yang lain. Karena kita meninggalkan keperluan-keperluan pribadi, lebih khusus beribadah kepada Allah. Ketika keperluan pribadi itu kita kurangi, maka insya Allah uang kita masih banyak, rekening masih penuh, dompet kita masih tebal, disitulah kemudian kita dituntut untuk lebih dermawan lagi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang ketujuh adalah memperbanyak ibadah selain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain yang sudah saya sebutkan, apakah itu talabul ilmi, berbakti kepada orang tua, aktif di kegiatan Ramadan di masjid rumah, di masjid sekitar rumah terdekat, dan seterusnya. Apapun dari kebaikan, semuanya akan dilipatgandakan oleh Allah. Nomor 8, meninggalkan hal yang mubah yang tidak bermanfaat, apalagi yang makruh dan haram. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang kesia-siaan yang bila kita lakukan di bulan Ramadan, itu akan merusak pahala puasa, merusak dan mengurangi pahala ibadah Ramadan. Yang kesembilan adalah memperbanyak kehadiran kita di masjid dengan skema i'tikaf. I'tikaf adalah sunnah yang sangat disunnahkan. Disebutkan dalam beberapa madhab fikih sebagai sunnah mu'akkadah. Sangat disunnahkan. Tetapi banyak di antara kita meninggalkan. Oleh karena itu, bulan Ramadan tahun ini pastikan dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, kita harus lebih banyak lagi menghadiri masjid-masjid agar kemudian kita tercatat sebagai mu'taqifin. Dan i'tikaf ini syariatnya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di banyak ayat. Tidak hanya di ayat tentang puasa, tetapi di ayat tentang haji juga ada tentang i'tikaf. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita maksimalkan. Dan yang terakhir adalah mencari Lailatul Qadar. Perbedaannya dengan i'tikaf, i'tikaf titik tekannya adalah tempat, di mana tempatnya adalah masjid. Dan yang namanya mencari Lailatul Qadar, titik tekannya adalah waktu. Bisa di mana saja, yang penting di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir Ramadan, kita menghusyukkan diri untuk beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun yang bisa kita mampu. Apakah di tanggal 21, 23, 25, 27, atau 29? Apakah hanya 2 malam, hanya 1 malam, hanya 3 malam, terserah. Yang penting kita berusaha. Rasulullah bersabda, "Taharrau an Lailatul Qadri fil akhir min Ramadan min al-witr." Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di salah satu malam witir di 10 hari terakhir. Yang penting sekali lagi kita mencarinya. Dan siapa yang mencarinya, pasti dia akan mendapatkannya. Allah tidak akan memberikan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik pahalanya daripada ibadah siang dan malam tanpa putus selama 1000 bulan. Itu dengan gratis, tetapi dengan upaya yang sungguh-sungguh, yaitu terjaga di malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Maka dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kita ada upaya, ada usaha, ada keinginan untuk mendapatkannya. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 ibadah penting yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan agar keberkahan Ramadan, agar ampunan dan rahmat, agar pelipat gandaan pahala, agar segala kebaikan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kita dapatkan, sehingga menuntaskan Ramadan insyaallah di tahun 1438 kita dalam keadaan dirahmati, dalam keadaan diampuni dosa-dosa, kayaumin waladatuhu ummu, seperti ibu yang baru dilahirkan, seperti anak, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Demikian hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah kali ini mudah-mudahan bermanfaat adanya, sehingga Ramadan kita insyaallah di tahun 1438 ini lebih berkah dari sebelumnya. Kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan salawat kepada Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma innana zalamna anfusana zulman katsiran fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana min indika maghfiratan warhamna innaka antar arhamar rahimin. Ya Rabbana, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Mujib As-Sa'ilim. Hamba-hambamu yang berhimpun di masjid ini meyakini keagungan dan kebesaran. Kami semua bersyukur Ya Rabbana atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Terutama nikmat iman yang karenanya kami termotivasi beribadah. Yang karenanya kami terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi Ya Rabbana, setan selalu menggoda kami setiap saat. Serta seringnya kami gagal mengendalikan hawa nafsu yang selalu bergejolak, membuat kami lalai beribadah kepadamu, meninggalkan sunnah Rasulmu, malas beramal soleh, malas bersedekah, sebaliknya asik melakukan dosa, melakukan hal yang tidak Kau ridhai. Ya Rabbana, ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa, dari segala maksiat yang pernah kami perbuat. Dan Ya Rabbana Ya Karim, ampuni pula ibu dan ayah kami. Curahkan rahmatmu, kasih sayangmu kepada mereka berdua. Jadikanlah kehidupan mereka penuh dengan rahmat dan berkahmu. Jika wafat, wafatkanlah mereka dalam kondisi yang husnul khatimah. Permudahlah saat hisab kelak. Dan masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan itu. Ampuni istri kami Ya Rabbana. Jadikan kami pasangan yang sakinah, yang Kau ridhai dan Kau berkahi. Kokohkan hubungan kami dengan pasangan kami Ya Rabbana. Sebagai orang tua, ayah bunda, abi umi yang serius sungguh-sungguh dan ikhlas mendidik, merawat, mengasuh dan mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Rabbana, ampuni anak, menantu, cucu dan keturunan kami. Ampuni kakek, nenek, keluarga besar kami. Ampuni guru-guru kami, siapapun yang mengajarkan agama kepada kami. Ampuni saudara kami kaum muslimin dimanapun mereka berada, apakah yang masih hidup ataupun yang telah wafat, karena Kau Maha mendengar dan Maha dekat. Ya Rabbana, jadikanlah diri kami hamba-hambamu yang beribadah kepadamu, hamba-hambamu sebagai ahli ibadah yang rajin melaksanakan sholat tepat waktu, banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim, dan menjadikan sedekah sebagai kebiasaan kami sehari-hari. Ya Rabbana, jauhkan diri kami dari sifat-sifat buruk. Jauhkanlah diri kami dari kebodohan dan kesulitan hidup. Jauhkan diri kami dari kekufuran dan kemusyrikan. Jauhkan kami, Ya Rabbana, dari segala peluang maksiat. Ya Rabbana, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Mujib As-Sa'ilin. Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadan alana, waj'alhu minna mutaqabbala. Ya Rabbana, sehatkanlah kami di bulan Ramadan tahun ini. Kuatkanlah kami melaksanakan ibadah di Ramadan tahun ini. Dan jadikanlah Ramadan tahun ini nyaman, tentram, jauh dari bahaya, dari petaka, dari bencana, dan dari hal-hal yang menghalangi kami berkhusyuk beribadah padanya. Ya Rabbana, jadikanlah setiap ibadah yang kami rencanakan untuk kami perbuat di bulan Ramadan, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, qiyamul lail, membaca Quran, berzikir dan bernafas, menunaikan zakat infak sadaqah, beritikaf dan mencari Lailatul Qadar, Kau mudahkan kami melakukan semuanya dan Kau pahalai dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Ya Mujib As-Sa'ilin, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wassalamun Ala Mursalin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimish Shalah.